السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد بالله عزكم الله. Terakhir kita telah bahas tentang berbagai macam kejadian-kejadian pada hari kiamat dan permasalahan tentang berapa kalinya tiupan daripada sangkakala. Ada pendapat 2 kali, 3 kali, dan bahkan 4 kali tiupan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah baca yang menyebutkan bahwasannya kiamat tiupan sangkakala itu 3 kali. Dan di sana disebutkan argumentasi apa yang tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ini merupakan pendapat Ibn Arabi di antaranya. Juga Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyatakan fa'aman nafakhat fisur fasalat. Adapun an-nafakhat fisur, jumlah daripada tiupan sangkakala, maka ada 3. Nafkhatul faz'i, thumma nafkhatus sa'iq, thumma nafkhatul ba'ts. Tiupan al-faz' yang membawa kepada keterkejutan dan ketakutan yang maha dahsyat. Kemudian tiupan kematian dan kemudian tiupan kebangkitan. Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan ra'aitu fi kalam Ibn al-Arabi annaha salat. Aku melihat pada ucapan Ibn al-Arabi, salah seorang ulama Malikiyah, bahwa tiupan tersebut ada 3. Nafkhatul fazri kama fil namal, tiupan keterkejutan dan ketakutan yang membawa kepada keterkejutan dan ketakutan, maksudnya begitu, dalam surat An-Naml. Wa nafkhatus sa'iq, dan tiupan kematian kebinasaan, kama fi zumar, sebagaimana dalam surat Az-Zumar. Wa nafkhatul ba'tsi wa huwal madhkur fi zumar aidha, dan tiupan kebangkitan, dan tersebut pula di dalam surat Az-Zumar. Kemudian Al-Hafidz mengatakan wajadtu mustanid Ibn al-Arabi fi hadis as-sur at-tawil. Aku dapati sandaran daripada pendapat Ibn al-Arabi ini dalam hadis as-sur yang panjang. Dan hadis usul sangat masyhur sekali, sehingga lantas kita bacakan di sini dan kita akan sebutkan keadaan daripada hadisnya dari sisi kesahihan dan tidaknya. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya adalah Abu Ya'la Al-Musili di dalam musnadnya, musnad Abi Ya'la. Di sana disebutkan sanadnya, kita tidak perlu baca sanadnya, langsung saja kepada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fi fa'ifa min ashabi, di mana beliau berada di tengah-tengah para sahabat beliau. Qal, beliau bersabda, innallaha ta'ala lamma faragha min khalqis samawati wal ardi khalaqas sur. Sunya Allah tabaraka wa ta'ala, di saat Allah selesai mencipta langit dan bumi, Allah menciptakan as-sur, sangkakala. Fa'atahu Israfil, kemudian Allah berikan kepada Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala tersebut. Fahuwa wati'uhu ala fihi, lantas Israfil pun meletakkan sur tersebut, sangkakala tersebut, pada mulutnya. Safisun ilal ars bibasarihi, di mana matanya selalu memandang ke arah ars, memandang ke arah ars. Yang tabir mata yumar fayanfuf, menunggu kapan diperintah untuk meniupkannya, untuk kemudian dia pun meniupnya. Al Abu Hurairah mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasul, mas-sur, apa itu as-sur? Qala al-qarn. Qala qarnun. Rasul menjawab, qarn. Yani tanduk. Bentuknya seperti tanduk. Qultu, kaifa huwa? Tanta seperti apa itu? Qal, beliau menjawab, yang ditanya oleh Abu Hurairah, kaifa huwa? Bagaimana itu? Maka Rasul menyatakan, azim, sangat besar sekali. Walladhi ba'athani bil haqq, inna 'idhama da'iratihi ka'ardhis samawati wal ardh. Demi Allah yang mengutusku dengan hak, sesungguhnya besarnya, ya, da'irah besarnya daripada lubang, ya, namanya sur, ya kan, tanduk itu kan ada lubangnya, lubang tempat untuk meniupnya, itu sebesar langit dan bumi. Sebesar langit 7 lapis dan bumi. Karena di sini ka'ardhis samawat. Sebesar 7 lapis langit dan bumi. Yunfakhu fihi salat nafakhat, ditiup padanya 3 kali tiupan. Al-ula nafatul fajr, yang pertama tiupan keterkejutan yang membawa kepada ketakutan, kecemasan. Wasaniyah nafatus sa'id, yang kedua tiupan kebinasaan yang membawa kepada kematian seluruh yang berjasad dan berjiwa. Wasalithah nafatul qiyam li rabbil alamin, dan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Jadi di situ ada 3 macam tiupan dengan sangat tegas dalam hadis as-sur. Kita selesaikan sekalian ya hadisnya, cukup panjang. Ya'murullah Israfil bin nafqatil ula. Allah perintahkan Israfil dengan tiupan yang pertama. Fayaqul unfukh nafqatal fajr. Allah firmankan, Allah perintahkan, tiuplah tiupan keterkejutan. Tiupan yang membawa kepada keterkejutan alam semesta. Yang terkejut tidak hanya makhluk yang ada di bumi saja, seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Bayan fukuna fotal fajr, maka ditiuplah tiupan yang menggentarkan, menggemparkan, ya, membuat keterkejutan dan ketakutan. Faya bza'ah samawati wal ard, sehingga ketakutanlah seluruh daripada penduduk langit dan penduduk bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang atau makhluk-makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak terkejut atau tidak takut. Wa ya'muruhu ta'ala fayamudduha wa yutiluha wa la yaftur. Kemudian Allah perintahkan, artinya tiupan itu terus, ya, ditiup terus tanpa berhenti. Ya'muruhu wa yutiluha, dengan berkesinambungan panjang, tiupan yang sangat mengerikan. Wahyallati yaqulu Allah Ta'ala, dan itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma yanturu haula illa sayhata wahidah, dan di dalam mereka menunggu kecuali satu tiupan saja. Malaha min fawa, tanpa ada waktu jeda. Dengan tiupan tersebut apa yang terjadi? Fatasirul jibal sayros sahab, maka gunung-gunung pun bisa seolah-olah berjalan ya, karena dahsyatnya kejadian tersebut. Gunung-gunung berjalan seperti berjalannya awan. Fatakunu sarawba, sehingga kemudian hancur luluh menjadi fata morgana. Watartadul ardu bi ahliha radja, dan bumi berguncang terhadap seluruh makhluk yang ada di dalamnya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Fatakunu kasafina almubiqafil bahr, sehingga seperti bumi itu ibaratnya seperti safinah, seperti perahu yang diombang-ambingkan di lautan. Tadribu hal amwat, ya, dihantam oleh berbagai macam ombak-ombak yang menyebabkan kacau balau orang yang di dalamnya. Kalqindil al-mu'allaf bil arsh, tarjahuhul arwah, seperti pelita-pelita yang bergantung di arsh yang kemudian ditiup oleh angin. Ala wa huwallazi yaqulu ta'ala, ketahuilah itulah yang Allah firmankan di dalam firman-Nya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-ratifah qulubu yauma idhi wajifah absaruha khashi'ah. Ini surat An-Naziat yang kita baca. Yauma tarjufur rajifah, di saat hari di mana terjadinya kiamat, terjadi goncangan yang sangat menggentarkan, diikuti dengan yang serupa. Hati-hati pada saat itu begitu sangat ketakutan. Pandangan-pandangan mereka semuanya khasyi'ah, tunduk. Fa'idahum khamidu, di saat mereka semua telah mati, ja'a malakul maut. Ini berarti sudah dua kali tiupan nih. Tiupan yang menakutkan dan tiupan yang membinasakan. Setelah mereka semua telah meninggal dunia, ja'a malakul maut ilal jabbar ta'ala, kemudian malakul maut, pencabut roh daripada seluruh yang berjiwa, datang kepada al-jabbar, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, fayaqul, malakul maut berkata, ya Rabb, ma ta'ahlus samawati wal ardi illa man syi'ta, telah meninggal dunia, telah mati semua penduduk langit dan bumi, jadi malaikat-malaikat pun juga ikut mati semua, kecuali yang engkau kehendaki untuk masih tetap hidup. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lam. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malakul maut, padahal Allah lebih tahu. Man bakin, siapa saja yang masih tersisa. Fayaqul ya Rab, dijawab oleh malakul maut, ya Rab, baqita anta al-hayyil ladzi la yamut, yang tersisa adalah engkau ya Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Wa baqiyat hamalatu arsyik, dan masih juga tersisa para pengusung arsmu. Wa baqiya Jibril wa Mikail wa baqitu an, dan juga masih tersisa, masih hidup Jibril, Mikail dan juga diriku. Dan ini malakul maut sendiri. Fa yaqulullah azza wa jal, Allah kemudian menyatakan, liyamu Jibril wa Mikail, hendaknya Jibril dan Mikail juga meninggal dunia. Fa yantiqu subhanahu al-arsy, maka arsy pun kemudian berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, dia menyatakan, ya Rab, ya Jibril wa Mikail, wahai Rab, meninggal dunia, mati, bukan meninggal dunia, meninggal dunia. Karena ini bukan lagi skupnya dunia ini. Mati gitu aja ya terjemahannya ya. Apakah akan mati Jibril dan Mikail juga? Fayaqul Allah azza wa jal lil ars, maka Allah menyatakan kepada ars, usfud, kamu diam. Inni katabtul maut ala kulli man kana tahta arsi, sungguh aku telah menetapkan kematian pada setiap yang berada di bawah arsku. Fayamutan, sehingga keduanya pun mati, yakni Jibril dan Mikail. Thumma ya'ti malakul maut ilal jabbar, kemudian malakul maut mendatangi al-jabbar azza wa jalla. Tentunya memang tugas yang mencabut daripada ruh itu adalah malakul maut. Setelah kemudian mencabut Jibril dan Mikail, ruh daripada Jibril dan Mikail datang kembali kepada Rabbul Alamin. Fayaqul ya Rabb, qad mata Jibril wa Mikail. Telah mati Jibril dan Mikail. Fayaqul wa huwa a'lam biman baqi. Kemudian kembali Allah menyatakan, dan Allah Subhanahu wa taala dia tahu, tetapi Allah bertanya kepada malaikat maut, faman baqi? Siapa yang tersisa? Fayaqul ya Rabb, baqita antal hayyul ladzi la yamut wa baqiyat hama tu'arsyik wa baqitu ana. Ya Rabb, tersisa engkau yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, dan tersisa hama tu'arsyik, para malaikat pengusung daripada arsmu, dan tersisa diriku. Fayaqulullah ta'ala falyamut hamalatu arsi. Hendaknya mati para pengusung arsku. Malaikat-malaikat yang mengusung ars Allah subhanahu wa ta'ala. Fayamutun. Sehingga mereka pun juga mati semua. Thumma ya'murullah subhanahu wa ta'ala al-ars. Fayaqbidu sur min Israfil. Ini Israfil tidak disebutkan tadi ya. Ternyata Israfil bagian daripada para malaikat yang mengusung ars di dalam hadis ini. Ya. Di saat kemudian para malaikat pengusung ars tadi dicabut ruhnya oleh malakul maut, sehingga Israfil pun masuk di dalamnya. Ya. Di sini disebutkan fayaqbidu sur min Israfil. Allah kemudian mengambil sur yang ada pada Israfil. Wa Israfil min jumlati hamalatil ars. Dan Israfil termasuk daripada bagian malaikat pengusung ars. Thumma ya'ti malakul maut ila al-jabbar. Kemudian malakul maut kembali kepada al-jabbar Allah azza wa jalla. Fayaqul ya Rabb, qad mata hamalatu arsyik. Wahai Rabb, telah mati para malaikat pengusung arsy-Mu. Fayaqul tabaraka wa ta'ala wa huwa a'lam biman baqi. Lantas Allah pun bertanya kembali kepada malaikat maut, padahal Allah lebih tahu terhadap siapa yang masih tersisa. Faman baqi? Siapa yang tersisa? Fayaqul ya Rabb, baqita antal hayyul ladzi la yamut wa baqitu ana. Ya Rabb, tersisa engkau al hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup tidak akan pernah mati, dan tersisa diriku. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah kemudian menyatakan, anta khalqun min khalqi, engkau adalah makhluk dari makhluk-makhlukku. Khalaqtuka lima ra'ait, famut, aku ciptakan engkau untuk urusan yang telah engkau tahu. Maka matilah fayamu, sehingga malakul maut pun juga meninggal dunia atau mati. Fa'idha alam yakfa illallah, maka saat itu tidak lagi tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kemudian disebutkan riwayat daripada Ibn Abi Dunya. Jadi riwayat Al-Musili yang ada di situ tadi. Ibn Abi Dunya menyebutkan haddatsana Muhammad bin Husain, terus sampai pada kalimat an Muhammad bin Ka'ab Al-Qurawi. Qal balaghani, sampai kepadaku, anna akhir man yamut minal khalaq malakul maut. Sampai kepadaku bahwasannya makhluk yang terakhir mati adalah malakul maut. Yuqalu lahu, dikatakan kepada malaikat maut tersebut, malakul maut tersebut, ya malakal maut, mut mautan la tahya ba'dahu abadan. Wahai malakul maut, matilah engkau dengan kematian yang dengan itu kamu tidak akan pernah hidup selamanya. Jadi setelah itu nanti tidak akan lagi ada kematian. Qal fayasruhu inda dhalika sarfatan lau sami'aha ahli samawati wal arda matu faz'an. Lantas malakul maut pun kemudian berteriak dengan satu teriakan, seandainya didengar oleh penduduk langit dan bumi, niscaya mereka semua akan mati karena ketakutan. Summa yamut, kemudian matilah malakul maut. Summa yaqulu ta'ala, kemudian Allah menyatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar, lillahil wahidil qahhar. Itu ya tentang hadis sur yang intinya tadi telah kita baca di situ ya, bahwa al-fazak, apa kok al-fazak, an-nafas itu ada tiga macam, nafatul fazak, nafatul sa'id, dan apa, nafatul ba'ats, nafatul qiyam li rabbil alamin. Ada tiga macam. Jadi dari pendapat-pendapat ini, manakah yang paling rajih? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang roh di dalam perkara ini adalah pendapat bahwa tiupan itu hanya ada dua. Jadi ayat-ayat yang disebutkan kemarin yang menguatkan pendapat menyatakan tiupan ada tiga, nanti akan ada penjelasannya atau bantahannya. Adapun untuk hadis sur, maka hadis ini hadis yang dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Disebutkan kedhaifannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan panjang lebar penjelasan. Penjelasan beliau. Juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkannya. Sehingga dari sini, dari sisi hadis yang sangat tegas menyebutkan kalimat tiga kali nafakat, ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun ayat-ayat maka tidak secara tegas menunjukkan apa bahwa tiupan itu ada tiga kali. Sedangkan yang lebih tepat mawasannya tiupan sangkakala adalah dua kali dan itu nanti akan kita lihat secara tegas kalimatnya di dalam hadis-hadis Rasul. Tiupan yang pertama adalah tiupan as-sa'id, yakni kebinasaan makhluk semuanya, dan itu diawali, ya, tiupan itu diawali dengan fazil. Jadi antara fazil dengan sa'id itu satu. Ya. Pertama kali terdengar membuat al-fazil keterkejutan, ya, ketakutan, dan kemudian membawa kepada kematian. Itu masih satu tiupan yang panjang. Kemudian tiupan yang kedua itu adalah tiupan kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ini sangat tegas sekali, dua kali tiupan. Dan ditiupkan tiupan pada sangkakala maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kecuali makhluk-makhluk yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan pada kali yang kedua, tiba-tiba mereka telah bangun dari tempat kematian mereka masing-masing yang dulu dalam keadaan menunggu. Dan nafatul ula ini, tiupan pertama ini di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan terkadang disebutkan dengan tegas gitu, ya, faidah nufukh fis-sur. Terkadang juga disebut dengan ar-rajifa. Sebagaimana dalam surat An-Nasiat. Kemudian tiupan yang kedua disebut dengan ar-rajifa, ya. Tatba'u ar-rajifa. Jadi yang pertama adalah rajifa, yang kedua rajifa. Sehingga surat ini, surat An-Nazir juga menguatkan pendapat yang kedua, bahwa tiupan itu ada dua kali. Pada tempat yang lain, tiupan yang pertama dengan disebut dengan as-sayha. As-sayha itu tiupan pertama. Kemudian tiupan kedua disebut dengan tegas an-nafakh fis-sur. An-nafakh fis-sur. Sebagaimana dalam firman-Nya, ma yanduruna illa sayhatan wahidah. Ini disebut dengan sayhat, ya. Di dalam mereka menunggu kecuali satu tiupan, satu teriakan. Nah, ini satu tiupan sangkakala dari Israfil. Tiupan yang pertama, ta'futuhum bahum yakhsimun. Yang tiupan tersebut mengena mereka di saat mereka sedang bertikai. Ya, ini terjadi di bumi ini pertikaian, perselisihan. Wala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Pada saat itu mereka tidak lagi mampu untuk memberikan wasiat, ya. Tidak pula mereka mampu untuk sekedar pulang kembali ke keluarga mereka, ke rumah mereka. Wa nufikha fis-sur. Nah, ini kemudian setelah tiupan yang pertama tadi yang membawa kepada kematian, ya, disebut dengan sayhah, kemudian وَنُفِخَ فِي الصُّورِ dan ditiuplah sangkakala فَإِنَّهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Tiba-tiba mereka telah keluar dari tempat kubur mereka menuju kepada Rabb mereka dengan sangat cepatnya. Sehingga ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya tiupan sangkakala itu hanya ada dua. Dua kali tiupan saja. Di dalam hadis-hadis Rasul yang sahih juga terdapat penyebutan secara tegas bahwa tiupan sangkakala itu ada dua. Sebagaimana di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dan ini telah lewat, ya, kemarin telah kita bacakan. Ma bainan nafsatain arba'un. Antara dua tiupan itu jarak 40. Yang kemudian Abu Hurairah enggan untuk menyebutkan 40-nya itu 40 apa. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Summa yunfakhu fis-sur. Rasul menyatakan kemudian ditiuplah sangkakala, fala yasma'u ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Maka tidaklah seorang pun yang mendengar melainkan dia akan menyiapkan pendengarannya dengan seksama. Ini arti daripada asghalitan wa rafa'alitan. Itan itu adalah bagian sini, bagian samping daripada kepala atau leher seseorang. Dia mendengarkan. Karena suara tersebut dia nyaring tetapi semakin keras semakin menghancurkan. Mengerikan suaranya. Dan dia memiliki apa istilahnya? Ya, gak langsung biar meninggal semua gitu enggak. Jadi dia memanjang suara tersebut. Yang dengan semakin kerasnya semakin hancur seluruh alam semesta. Hancur seluruh daripada tatanan jagat raya ini. Dengan berbagai macam galaksinya. Dengan berbagai macam isinya. Fa'awwal man yasma'uhu rajulun yalutu hawza ibili. Orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang yang sedang minum kepada ontanya. Qal fayas'aqa wayas'aq an-nas. Kemudian dia pun pingsan. Nah, pingsan di sini ini meninggal ya. Karena sa'id itu terkadang maknanya adalah membuat pingsan juga maknanya meninggal dunia. Sehingga dengan teriakan tersebut ataupun suara tersebut dia dengar dan kemudian semakin dahsyat suara tersebut memekakkan ya telinganya dan meninggal dunia. Kemudian diikuti oleh manusia-manusia yang lain semakin banyak bergelimpangan. Meninggal dunia. Summa yursilullah au qal yanzilullah atau yunzilullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus atau Allah menyebutkan di sini Allah menurunkan mataran. Ka'annahu tal awzil, seolah-olah ya air hujan tersebut ini hujan gerimis atau seolah-olah naungan hitam. Ini kalimat tal atau zil ini syak dari rawi. Fatan butu minhu ajsadun nas, maka dari air hujan tersebut tumbuhlah jasad-jasad manusia. Sumayun fakufihi ukhra, kemudian ditiuplah pada kali yang kedua. Fa'idahum qiyamu yandurun. Tiba-tiba mereka sudah berdiri, menunggu. Dan atau yandurun juga bisa artinya melihat. Kemudian riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat dari hadis Ibnu Mas'ud ya, mauquf, tapi mauquf terkait dengan perkara seperti ini tentunya fi hukmil marfu. Ibnu Mas'ud menyatakan summa yaqumu malakus sur, kemudian berdirilah malakus sur, yakni malaikat Israfil, bainas sama'i wal ard, berada di antara langit dan bumi, fayanfukhu fihi, lantas meniup sangkakala tersebut padanya, wasur qarnun, dan sur itu adalah qarnun, tanduk. Fala yabqa khalqun fis samawat wala fil ard illa mata. Maka tidaklah tersisa makhluk di langit dan di bumi melainkan mati. Illa man syaa rabbu, kecuali siapa yang dikehendaki masih hidup oleh Rabbmu. Summa yakunu bainana khatain masyaallah an yakun, kemudian terjadilah antara dua nafas, dua tiupan itu apa yang Allah kehendaki untuk terjadi. Karena di situ ya ada kejadian-kejadian, cuman kita tidak tahu dan Allah tidak memberitakan yang kepada kita. Karena masanya cukup panjang, yakni 40. Ya, 40. Nah, 40 ini apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, kita tidak tahu. Itu akhirnya adalah 40 tahun, tetapi tahun hitungan kita berbeda dengan tahun hitungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Hurairah tidak tegas menyatakan 40 itu 40 apa. Ini juga menunjukkan bahwa nafkah itu hanya ada dua. Sehingga disebutkan di sini tidak diketahui antara nafkah pertama dengan kedua apa yang terjadi padanya. Juga dalam hadis Aus bin Aus As-Sakhafi itu juga menunjukkan akan makna ini. Inna afdal ayyamikum yaumal jum'ah fihi saqah wa fihi nafkhah. Sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat, padanya tiupan saqah dan padanya tiupan nafkhah. Saqah dan nafkhah ini dua, tiupan kematian dan kebangkitan. Sehingga dari sisi ini kita ketahui bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa tiupan itu hanya ada dua kali. Lantas, bagaimana dengan ayat-ayat? Adapun istidlal dengan ayat yang disebutkan bagi yang berpendapat tiga kali tiupan, maka di sana tidak secara sori, secara tegas bahwa itu menunjukkan adanya tiga kali tiupan. Kenapa? Karena yang berpendapat demikian hanya sekedar melihat dari sisi kalimat, lafaz. Terkadang disebut dengan fazo, terkadang disebut dengan sa'id, ya kan? Terkadang disebut dengan al-ba'at atau al-qiyam. Sehingga ini ada tiga ini, al-fazo, as-sa'id, kemudian al-qiyam. Berarti tiga tiupan. Hanya sebatas itu saja. Sedangkan memungkinkan untuk dibawa kepada makna bahwa fazak dengan sa'id itu satu. Ya kan? Itu bukan dua tiupan yang berbeda, tetapi fazak itu pertama kali terdengar yang kemudian membawa kepada sa'id. Fazak itu ketakutan yang kemudian membawa kepada kematian. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan wala yalzam min mughayarati sa'id al-fazak an la yahsula ma'an minan nafqatil ula. An la yahsula ma'an minan nafqatil ula. Tidak harus atau tidak mesti perbedaan sebutan antara sa'id dengan faza untuk kemudian keduanya itu terjadi bersama-sama. Artinya tidak mesti bahwa perbedaan istilah, perbedaan sebutan itu bahwa keduanya itu terjadi sendiri-sendiri. Bisa jadi bahwa itu terjadi ya yang sulamaan terjadi secara bersama minanat fatil ula pada tiupan yang pertama. Dan ini yang zahir, terlebih kalau kemudian dikompromikan dan dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, beliau menyatakan wa sunnatu sabitah ala ma taqaddam min hadits Abi Hurairah, dan sunnah yang telah sahih, yang sabitah, yang telah kokoh menyebutkan bahwasannya dari apa yang telah lewat dari hadits Abu Hurairah dan hadits Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang selainnya tadi yang telah kita sebutkan, ya dulla ala annahuma nafatan, menunjukkan bahwa tiupan itu hanya dua, la salah, bukan tiga. Wahwa sahih insyaAllah. Dan ini pendapat yang sahih insyaAllah. Al-Qurtubi juga menyatakan wa nafqatul faza hiya nafqatus sa'id li'anna al-amrain lazimain laha. Dan nafqatul faza itu dengan nafqatus sa'id itu satu ya. Wa nafqatul faza hiya nafqatus sa'id. Tiupan yang mengejutkan itu, itulah juga merupakan tiupan yang membawa kepada kematian. Karena dua perkara tersebut saling berkaitan. Pertama terdengar itu membawa kepada keterkejutan dan kemudian kematian. yakni fafazi'u faz'an matu minhu. Mendengar kemudian mereka ketakutan dengan satu ketakutan yang mereka mati pada keadaan tersebut. Adapun Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi beranggapan bahwa tiupan itu ada empat. Disebutkan oleh Al-Hafid Za'ana Ibnu Hazm anna nafahat yaumal qiyamah arba. Ibnu Hazm beranggapan bahwa tiupan itu ada empat pada hari kiamat nanti. Al-ula nafat imatah, yang pertama adalah tiupan kematian. Yamutu fiha man baqiya hayyan fil ardi, mati dengan tiupan tersebut seluruh yang masih tersisa hidup di atas muka bumi. Jadi bumi ini kan ya ada penduduknya, manusia dan jin kan. Nah, di saat terjadi kiamat kan masih ada penduduknya hidup. Tiupan pertama mematikan makhluk-makhluk yang masih hidup tersebut. Yang masih hidup tersebut mati semuanya. Wa thaniyah nafath ihya. Kemudian yang kedua, tiupan yang menghidupkan mereka semua. Yaqumu biha kullu mayyit. Yang dengan itu semua mayit yang sudah mati kembali hidup pada tiupan yang kedua. Wa yansurun minal qubur, dan mereka bertebaran dari kuburan mereka keluar. Wa yastami'un lil hisab, dan mereka berkumpul di padang mahsyar untuk perhitungan amal. Wa tsalitsah, dan tiupan yang ketiga ini tiupan setelah berada di padang mahsyar. Nafatu faz'in wa sa'atin, tiupan yang membawa keterkejutan dan pingsan. Jadi itu tidak lagi mati, tapi di situ akan ada tiupan lagi di padang mahsyar, tiupan yang membawa kepada ketakutan yang kemudian membuat pingsan. Al-Nafsi alaih, seperti orang yang ini pingsan, ya, Al-Nafsi alaih itu, ya, sa'id, itu artinya pingsan di sini. La yamut minha ahadun, tidak ada yang mati satupun, karena memang sudah dihidupkan lagi dari kematian. Warrabiah, kemudian lagi tiupan yang keempat, nafkhat ifaqah, disebut dengan nafkhatu ifaqah. Tiupan yang membuat mereka siuman kembali sadar dari pingsannya. Mindalikal ghosi, dari pingsannya. Wa hadzal ladzi dzakarahu min kauni isnatain arba'an laisa biwadih. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm ini, dua tiupan jadi empat ini sama sekali tidaklah tepat, ya, tidak jelas. Bal huma nafqatan faqat, bahkan yang benar ya hanya dua saja. Jadi kalau Ibnu Hazm tadi gambarannya ya, tiupan pertama kehancuran sama seperti yang kita pahami, mati semuanya. Alam semesta hancur. Kemudian tiupan kedua, tiupan kehidupan, dihidupkan kembali dari kematiannya, dibawa kepada padang mahsyar. Tiupan ketiga, di padang mahsyar tersebut ada tiupan yang membuat mereka pingsan. Ya. Kemudian tiupan yang keempat, mereka siuman kembali dari pingsannya. Tetapi yang tepat, ini karena sama saja Ibnu Hazm pun juga melihat dari bahasa yang terpakai ada di sana, ya, bahasa tiupan yang membinasakan, menghancurkan, kemudian yang membangkitkan, kemudian tiupan sa'id atau fazir, dan kemudian tiupan ifaqah. Sehingga tiupan-tiupan itu diklasifikasi menjadi empat. Karena lafal-lafal tersebut. Sedangkan lafal-lafal tersebut yang benar bahwa ifaqah pun juga maksudnya adalah ini mereka dibangkitkan kembali. Sehingga kata Al-Hafidz di sini bahwa apa yang dimaukan oleh apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm tadi yang tepat dibawa kepada makna dua kali tiupan. Fal awwal yamut biha kullu man kana hayyan wa yaksha ala man lam yamut liman istasnallah. Yang tiupan yang pertama itu tiupan menjadikan kematian bagi setiap yang masih hidup dan membuat pingsan setiap yang sudah mengalami kematian tetapi mereka berada di alam yang lain, ya kan? Mereka sudah tidak lagi mati tapi mereka pingsan. Ini kata Al-Hafidz. Wa tsaniyah, adapun tiupan yang kedua, ya'ish biha man mata